Patung dari Petal juga di sini CS. Ya Pak U. Pak Bele. Buat yang cinta damai angkat tangannya ya, semua kawan. Buat dosis tinggi selamat malam teman-teman Joker juga Amanda. Thank you. Iya, ABG tua.